पोत्रा पुत्री ओ बेचारी Thank you. awas, awas. Berapa Sukiyati selera lagu yang lancang dami sempat mantak pogo. Rambut ombak mau ombak laju yo laju lintas sedo nanti kila imut manis lambai-lambai iki cangkir gadi papasan apa di mas ibu di mas gelap mata sendiri tak tak ngeplang ninggal awan tarana amisa rolang galing rambut ombak naut pacari waos bodas lira mutiara di sini jana sekarawi di sebuah campak kegoyang ipeng songkeng tumaritis karembong na kembang mayang pok maya kekembang jasar mojang pinasari mata kan tazilang laki manta kapi darah buda aturan ke Bapak Hajat pilih pada Pak Kaulang enggak diantar Ibu Hajat kasih jalan Ibu Hajat pada Majang segala rupa sesudi pacari sadaya pangersa gusti tilu kali jadi tulak wadilnya, no penting mah sikona tulak mual dilayang. Kapain sini tukang lo pojok umur riungan lah bayang tinggal jaman lalang kan ayam dan kan berjalan daripada nikah pegat nikah pegat. Mana no kudu dipilih no itu nyaan no iya oge lincah nu itu oge bager ibu mantan pilih anu mana mana nu kudu dipilih nu itu manis nu iya lincah nu itu luas no iya lincah ibu mantap pilih anak mana dua dua dua dua bingung satadina anu iji kercadangan namun putus kamanena nyanyar jadi gantina dua dua dua dua bingung dua nana pada bela pada cinta pilih dikuma itu jadi kuring orayungan mana no kudu ditampak no iya ngancam minta putusan no iya ngajak gancang jadikan bingung pipikiran sotana salangi jodohna salang gelisna salangi dunia salangi gasepna salang jodohna salang mancana salangi dunia salangi orang mana saeta orang mana wantun sumpah roma kecewa kecewa soktiana parantos ayah nuka gua aduh utang tayinga iya kuring apa hajat dikantun nota. Aduh, ku tega teuing. Ariana, ikhlas lain abi bilasan. Abi ceri, cipanan hasilnya pipi. Jadi saksi pasal. Jurang tersebut beriati. Aduh, ku tega teuing. Ariana, ikhlas rela dibilasan. Jeuk saha cinta teh anik rasana. Jeuk saha anjeun cinta sanya. Buktina nanta ukur cinta haling dabongan ngarasa misna cinta abdi ku mesti ningal sorot-sorot sana napo nao ibu mantan mata si matena tanda tanya kusabab nante ngarti najan cinta pahajat tenau-naun dicoba konganasok pura-pura disiwi sugan lairek ngajeri deketan sugan wae diucapan si horeng anjeun cinta na palsu oh cinta lain kawat anu bisu padahal anjeun cinta na palsu jual mahal padahal sudut cerita ayo nama ku nempe balaki. payun. Aturan panganten kana cen sareng salira kanggo panganten saha anjeun manis imutna panganten daya anu bakir saeru the boy. geningan lepat tugaan gening majar urang pipi naja jarang akal yumaan bade ngetang bapak haja suka duga munut mundur pipi Dipirik para wiyaga, sarang raos ka kuping saluyung jeung pribadina sarang raos ka kupingna saluyung jeung pribadina saluyung pribadina mangga urang asa sarang ngawujudkeun aduduluran dan nu jantan atikan ngarakatkeun duduluran ari ngarakatkeun duduluran sarasa bangkat digantung sarasa bangkat digantung digantung digantung gantung talina geredekat api digantung di kangetuan urang acikunya tangkunan rina geredeket abdi di kantun kantunanya rina pahajan di kantun kantunanya rina masih kene. Nyanyakeun Abah Bandi pamugi mangkang dipaca tablok kasmaran ka pihakeun ma gampang bisa ngomong mang Beren naros genet api kamana jumujunan sepi kalau malah saya nungambut cik sumaga atuh jangan ratai ngajang datanya no no rungan hati kawali ngati peti apa ali nu gaduh lagu sarang panjangna peti kukupai kanu sauran yang Allah memahawanan cicir cicir milu milu ciri nalang sa milu midang dan midang dan diwara jungjurna jog-jog hante daek mondo sikapi apa sumaria hariwan kamu jauh siapa jauh tepat tepat siapa ikhlas dari ibu hajat anu jungah hulan maluan puyang payengan wala cewa hati kasuran apa anti boalung sekasarang apa luput puput umur geningan monaknya hanya tegas seorang tujuh ngalah nyepan lahu genduk sugang teh tetep mikir nata abah andi ganing pegah duringat mah ngaji sanyang hore kukuna bibita apong kena abdi hina jangan cinta jemput tina kera waktu tepung omong kera masih ngajak rimpita kura pikirin pahaja ayah pahaja abah Andi gaduh lagu nama jeng sakat dengan sarang bapak Wani gaduh lagu najana ayah kerekan tina mua cara jena sukante mok nganya nyari horeng kie nasib diri aturan kemana atuh kemana hoyang pangki jeng lamun kia salamina pasti pegang jangan jena wanaon te ayah sumpi mata kesel ngajeng pangin teh selera pulutu pedah lawan tepat tepung di muteng siang wangi cenah kabungan cikunya suka mas kemo nyari rek sepamnya nyangakeun kang adus pangkari tetehna cek oge kanggo sarena urang pamulihan sumangga kasangatin laguna pamugi bahan katampi titip salam Amun isuk anjeun rek bangi masih teling. Kumaha cenah mana? Kuring wani meset kupang kanggo adus warga mamah anu banget punah tekacangki ayak lu gaduh lagu siapa beja iya panutan kuring kurang pepenek gereja de bisa wak capakan ngan mihapi ibu hajat anu saya najan mati liput kabingung apa haji anu dipayung ulang mararaja ngatengarung ngaji payung cik. Bejakan bapa mantan anu bajang juk gerang bejakan ka bapa mantan teang ayeuna ku bapak mantan majeng bongan katedeng pamantan wargi abdi disebut kumega hidup hati malam panutan pamantan deui lila ninggalkeun di harap ngalangkan jalan sorangan monete cuk hideung anu bageung beja kadeundeung anu acuk hideung urang pepene geura cuka payung titip sang kanu acuk hideung anu bageung jeung sakali jeung duh panutan sing ingat anu acuk hideung hadiri abdi hatirkeun penyaji Ahmad Jan batur salam ka junjungan hatirkeun kanggo ka bapa kasepuhan tu anu paling dieu mohon mangga apa majeng apa mohon mangga bapa cari mohon laras bapa cari majeng jadina sukeun aya kuraos anu ngupingkeun pacari anjeunna disuai-suai majeng sanajan urang pangga tetap cumarengan mama salah jeung cik dawaleh sok nikah anu gaduh lagu adusman majeng cik hate tetap ngalong aya kuraos bapa cari majang terjadi suai sok nyeraos di pepenek ya pak aduh seman perantos kata wisi titip salam warna isuk anjeunna rek balik pacari masih ngali majeng ah kanggo bapa cari kuring wani mecat tobang pacari anu bagus mulna tekacangki sabar beja iya pacari panutan kuri. Dedeh sabab kuring pacari de bisa waktu bata cuk modas anu caket papacari anjeun ulah rek midang anu atuh bodas anu nyesep najan di liput kabingung ulah bejakan kanggo nu acuk podang jung gerak bejakan ayun bongan kadede mamah isa disepus kumegahide ayak mamah isa majeng cik haturan hati melang panutan mama isa lila ninggalkeun urang pamulihan ayah di monate melang kanggo urang pamulihan bejakan adeng-adeng pahajat tinia pahajat sakali deui duh panutan sing ingin diri kuring. Bejakeun ka apa hajat anu bageung jung gerak bejakeun aya rasa mama isah pantas kata wis cuek bongan kadede mama isah disapu kumeka hidang hati malang panutan bapak cari lila ninggalkan di luhur gunung memang suruh de deket pasiran Lumakawi. Leweng jempling adus man ku marembi nunyerang gansang ee sariak layu gorosa hukul kalakai humada aduh-aduh pipikiran bawa moa tepung adai sarang kusari nukaneng nepeting tadi basakun buat cahaya narasa lengkah doanya karasa larangkun bakti ngedoran antara negar ke hati Pak Ipah Alubagin ngedekan tungan kemangkat tulaga hati nu lawas katumpa yang hirupmu sempurna Bapak Ipah, Pak Ipah, Pak Ipah nugaduh lagi majang dikodok, dikodok, dikodok, dikodok saingan sari bunda di sana babak kemar edam kobang diusur gunung memeh nyuruh dekat pasir Lumakawi lewat jempi kumarempi menyerang ke serangnya sariak layu korosa lamunan urang parantos ka pihak Bapak Hajat sarang ibu nang oke hadiran kau ke ibu mantan sang bapak mantan kanggo bapak cari mangga lujeng majeng bapak carik ibu carik mangga Gusti Asmawari sang nyukro galur kacandra Bapak besan, ibu besan.